Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil'alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali untuk mengkaji surat Yusuf ayat ke-29 dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yusufu a'rid an haza wastaghfiri li zambik innaki kunti minal khati'in. Dalam firman Allah digambarkan bahwa majikan Nabi Yusuf berkata kepada Nabi Yusuf, hai Yusuf, berpalinglah dari ini, dan kamu hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang berbuat salah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat 29 dari surat Yusuf ini menggambarkan bagaimana seorang pemimpin yang karismatik, bagaimana seorang kepala rumah tangga yang berwibawa, bagaimana seorang suami yang sayang kepada istri, bagaimana seorang bapak angkat yang mencintai anak angkatnya. Dia menyelesaikan permasalahan itu cukup bijaksana. Wahai Yusuf, aku mohon maaf, lupakan kesalahan ini. Walaupun ini telah terjadi dan dilakukan oleh istriku, tapi saya yakin ini juga tidak lepas dari keteledoran saya sebagai seorang suami. Ini adalah kesalahan saya sebagai seorang kepala rumah tangga. Oleh sebab itu, Nabi Yusuf, tolong maafkan istriku, lupakan ini. Tetapi karena ini sudah terjadi dan dunia sudah heboh, untuk sementara pergilah, pindahlah dari rumahku, menetap sementara di penjara. Saya yakin penjara yang ditempatkan oleh Nabi Yusuf tidaklah begitu menyeramkan. Karena apa? Karena ini adalah titipan sang kepala rumah tangga, lebih tepatnya adalah pejabat negara. Untuk istriku, wastaghfiri li zambiki. Wahai istriku, engkau telah salah dan engkau telah ketangkap basah, mohon ampunlah kepada Allah, minta maaflah kepada Yusuf. Innaki kunti minal khati'in. Mungkin Yusuf merasa udah sebagai seorang ibu dan melakukan kesalahan, saya harus memaafkannya. Karena apa? Karena bagi seorang anak tidak ada namanya kesalahan bagi ibu. Karena apa? Begitu besar jasa ibu, karena jadi nilai yang setitik tidak dapat dan tidak harus merusak susu sebelanga. Itulah pendapat dan pandangan Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf tidak harus memaafkan kesalahan ibu pejabat, ibu angkatnya. Karena apa? Karena menurut dia, sesalah apapun ibu angkatku, dia adalah tetap ibuku yang harus kuhormati. Dia adalah seorang yang amat sangat berjasa. Tetapi sebagai seorang suami, suami berhak mengatakan kepada istrinya, engkau telah berbuat salah, walaupun Nabi Yusuf telah memaafkan, saya telah memaafkan, tetapi mohon ampunlah kepada Allah, mudah-mudahan Allah pun mau memaafkan. Di studio sudah ada Ustaz Fajrul, kami persilahkan. Iya. Dalam kisah Nabi Yusuf yang masih kita teruskan, ayat 29 ini, bahwasanya ini adalah menunjukkan bagaimana satu orang istana untuk menyimpan rahasia ini. Tapi bagaimanapun rahasia itu, tetap masyarakat akan mengetahui hal itu. Maka di dalam hal ini, dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya yang paling penting di sini adalah ketika raja itu mengatakan wastaghfiri li dzambika melalui firman Allah, Sebetulnya inilah yang paling indah dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam ini dalam kajian ayat 29 ini. Kenapa? Karena orang kadang-kadang untuk saat-saat sekarang ini lebih bangga untuk dalam berbuat maksiat daripada untuk berbuat kebaikan, sehingga menjadikan merasakan bangga tentang maksiat tersebut. Padahal masa-masa Rasulullah, pada masa-masa nabi dahulu, para nabi dahulu, telah banyak manusia yang dimusnahkan disebabkan oleh perilaku seksual, disebabkan oleh perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah perpanjang dalam hal itu untuk melihat siapa yang ingin bertobat, tapi nyatanya masih banyak manusia yang melakukan tapi dia tidak pernah merasakan hal itu berdosa, sehingga azab Allah lah makin dekat dan makin dekat. Ketika azab Allah itu sudah dekat dan akan datang, maka tidak ada seorang pun yang akan mengetahui hal itu. Maka dalam sekejap mata Allah akan terus menjadikan apa yang diperbuat oleh sebuah desa ataupun kampung ataupun negeri akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inti dari awal itu adalah wastaghfiri lidzambika. Ini bukan konteksnya kepada istri penguasa saja, tapi kepada seluruh manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ini adalah awal kebaikan. Kebaikan itu tidak kita dapatkan hanya dengan diri kita, pada diri kita sendiri, tapi yang kita dapatkan dari Allah juga. Karena dengan beristighfar itu berarti kita betul-betul sudah mengakui kesalahan-kesalahan atas dosa-dosa yang diperbuat. Makanya dalam kisah ini juga, ketika Nabi Yusuf disuruh berpaling, dalam arti kata tidak menceritakan hal ini, namun bagaimanapun ditutupnya cerita ini tetap ketahuan, karena masyarakat ini ataupun bawahan-bawahannya lebih bisa lebih dapat dan cepat menyebar cerita-cerita tersebut. Maka sebetulnya dalam hal ini yang lebih kita pentingkan bukan cerita penyebarannya, tapi bagaimana kita dapat membangun kehidupan ini supaya kita menjadi orang-orang yang selalu mustaghfirina ilallah, yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan hanya sekedar contoh. Contoh dari yang dilakukan dalam kisah ini. Sebetulnya tidak perilaku dan sikap dalam kisah ini saja. Apa saja yang kita inginkan, kita niatkan dengan membaca istighfar itu adalah sangat bagus, karena itu kita membangun kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih tenang dalam menghadapi sesuatu. Karena kalau orang tidak banyak istighfarnya, biasanya orang tersebut selalu tergopoh-gopoh. Mungkin dalam zikirnya juga selama ini tidak mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Yeah. Maka hadirin rahimakumullah, di dalam hal ini bagaimana menurut pendapat Ustaz Arifin tentang inti dari kajian ayat ini tentang istighfar? Iya, yeah. Para pendengar yang dirahmati Allah, istighfar, mohon ampun, tidak saja dengan lisan. Tidak cukup dengan mengatakan astaghfirullahalazim setelah sholat 100 kali kalau misalnya tidak ada perubahan. Dia mengucapkan astaghfirullahalazim tapi angkuhnya dengan jemaah yang ada di sampingnya tidak menurun, tidak mau salaman dan tetap bermusuhan. Tidak ada gunanya ucapan istighfar itu. Karena apa? Karena tidak dihayati dan tidak menghujam di dalam jiwanya. Jadi istighfar itu adalah kesadaran diri bahwa kita ini adalah hamba Allah yang rendah, memiliki banyak kesalahan, sehingga kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Allah yuhibbu an yaghfirallahu lakum. Apakah engkau tidak ingin Allah mengampuni kesalahan kamu? Kalau engkau ingin diampuni kesalahan oleh Allah, ampuni, maafkanlah kesalahan orang lain. Jadilah orang yang rendah hati. Jadi di sini makna dari istighfar yang dimaksud oleh Ustaz Fajrul tidak saja mengucapkan astagfirullah setiap selesai sholat, itu tetap perlu, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang saling mengasihi antar satu dengan yang lain. Dan kasih sayang itu tidak saja terbatas bagi sesama muslim, sesama umat manusia, kafir dia, Hindu, Buddha, Cina, Kristen, Yahudi, selama dia manusia, kita berhak memberi kasih sayang kepada dia. Tidak saja namanya manusia, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan pun berhak untuk kita layani dengan baik. Selama dia adalah hewan peliharaan kita, berilah dia makan sesuai jamnya dan waktunya. Selama dia adalah tumbuhan yang kita miliki, siramilah dia. Itulah namanya bentuk dari istighfar yang dimaksud oleh Allah yang kita kaji selama kita mengkaji tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pemimpin karismatik kita dapatkan bahwa azab Allah Subhanahu wa taala itu tidak turun kepada bangsa Mesir pada waktu itu dalam bentuk topan saja, tidak. Azab Allah itu tidak dipahami dengan turunnya bencana alam, tidak dipahami hanya semata turunnya gempa. Jadi kalau ada gempa tsunami misalnya berarti azab Allah, tidak harus. Azab Allah itu bisa juga berupa manajemen yang buruk. Jadi pemimpin yang curang, pemimpin yang korup, selama dia memimpin, dia akan melakukan dan akan menerima bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita menemukan pemimpin yang korup yang di mana azab Allah selalu menimpa adalah ketika kita melihat pelayanan publik yang lemah, pungli di sana sini, pekerjaan yang seharusnya bisa selesai 1 jam menjadi 1 hari, yang seharusnya buat KTP bisa diselesaikan 1 hari menjadikan seminggu atau bahkan berbulan-bulan. Ini adalah bukti azab Allah akibat manajemen kepemimpinan yang tidak baik. Kita juga menemukan bagaimana azab Allah yang diturunkan ketika pemimpin itu tidak cerdas dan tidak bertanggung jawab dalam bentuk sarana transportasi yang morat-marit. Ketika hujan kita menemukan banjir di sana sini. Itu adalah bentuk kecil dari azab-azab Allah yang turun bukan saja karena kita tidak membaca istighfar dalam bentuk lafaz. Benar, istighfar dalam bentuk lafaz itu perlu, tapi ada aksi. Apa yang harus saya rubah supaya masyarakat lebih baik? Apa yang harus saya rubah supaya Allah lebih cinta kepada saya? Para pendengar yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat diambil dari pemimpin karismatik pada pertemuan kita hari ini, pertama, ayat 29 ini menginspirasikan, mohon ampunlah kepada Allah karena semua kita memiliki kesalahan. Kullu bani adam khotok wa khairul khotok inat tawabun. Itu yang pertama. Yang kedua, simpan rahasia dan aib. Karena kita semua punya salah dan kesalahan itu harus dirahasiakan. Jangan kita yang membocorkan dan jangan pula bangga dengan kesalahan. Dan yang ketiga, apabila kita menemukan orang yang bersalah, pisahkanlah di antara keduanya. Mungkin itu lebih baik untuk sementara waktu. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.